bersujud semesta padamu, memuji memuja asmamu. Gelap terang hanya karenamu, semua tunduk taat padamu. Bersujud padamu, bersyukur nikmatmu, bertasbihkan kebesaranmu.